Kita pergi kenduri kahwin yang ada sumber siap. Adakah makanan kita itu makanan haram? Tak. Tempat kahwin tu dia ada unsur maksiat. Seperti hak tukang hidang makanan perempuan-perempuan dak tutup aurat. Nah, dah kita makan haram tak? Dak haram. Sama macam kita pergi makan kedai. Nah, pelayan perempuan tidak tutup aurat. Dengan baju ketat, luar ketat, rambut free hair. Nasi goreng se telur mata lembu lembek dalam. Dia pun buat mari, kita makan haram tak? Tak haram. Dah tu dia tak tutup kepala. Hei, dia haram. Kita duduk tengok dia haram. Makanan tidak haram. Neh? Haram makanan bukan sebab pemakai dia. Haram makanan sebab ingredient, kandungan bahan dan cara disediakan di dapur.